atau hukumnya lebih bagus dari hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang mengunggulkan hukum tagut atas hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah kafir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu yang dimaksud dengan petunjuk, yaitu petunjuk yang dimaksud adalah as-sirah atau tariqah, jalan yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meyakini ada petunjuk atau ada ajaran selain ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hukumnya lebih bagus, maka dia telah kafir. Kemudian kita juga sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, apa keyakinan seorang muslim ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud adalah segala macam ucapan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bahas keyakinan seorang muslim terhadap ajaran tersebut. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui perantara Jibril alaihi salam. Kemudian kita juga sudah bahas bahwa ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik ajaran dari seluruh ajaran yang ada, maka ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik ajaran. Yang ketiga, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menghapus ajaran-ajaran sebelum ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang keempat, bahwasanya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang senantiasa abadi sampai akhir zaman, tidak ada yang menggantikannya. Kemudian kita juga sudah bahas pada pertemuan sebelumnya sebab kenapa orang yang meyakini bahwa apabila ada ajaran selain ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bagus, maka dia telah kafir. Sebabnya adalah karena dia sudah mendustakan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang kedua, karena dia sudah lancang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan Allah sang pencipta, di rendahkan dan lebih bagus apa yang dibuat oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu pada pertemuan yang ke-45. Sekarang kita bahas apa yang dibawakan oleh pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan wal di dalam buku terjemahan, perhatikan halaman 142. Wal mas'alatu tsaniyah man i'taqada anna hukma ghairi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukmihi faqad kafar li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun 'anillah fahukmuhu alaihi salatu wassalam hukmun sadirun min Allahi 'azza wa jalla kama qala ta'ala inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima aradallah. Nah. Permasalahan kedua, barang siapa mengakui bahwa ada hukum selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah kafir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyampai dari Allah, maka hukum beliau adalah hukum yang bersumber dari Allah azza wa jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. An-Nisa 105. Ini yang harus diyakini oleh seorang muslim, bahwa apabila ada yang meyakini hukum selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bagus, lebih utama, lebih istimewa, maka dia telah kafir. Sebabnya ini, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun anillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam penyampai hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hukum yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hukum Allah. Maka siapa yang meyakini ada hukum lebih bagus daripada yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah kafir. Karena berarti secara tidak langsung dia sudah menyatakan bahwa hukum Allah kurang bagus. Ini harus keyakinan yang harus kita yakini. Kenapa kalau seandainya ada orang berhukum kepada selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia lebih menyatakan lebih bagus hukum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia kafir? Kenapa? Karena hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berasal dari Allah. Maka siapa yang menyatakan hukum selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bagus, maka berarti dia secara tidak langsung menyatakan hukum selain hukum Allah lebih bagus daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kekufuran. Ini kekufuran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta dan Maha Pencipta yang bijaksana, yang dengan ilmunya dia mencipta sesuai dengan kebijaksanaannya. Maka segala hukum yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sesuai dengan kebijaksanaan dan sangat sangat bermanfaat untuk makhluk-makhluknya. Ini harus menjadi keyakinan kita, harus menjadi pengetahuan kita yang harus diyakini. Kenapa berhukum kepada selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan hukum selain hukum Rasulullah SAW itu lebih bagus daripada hukum Rasulullah SAW adalah sebuah kekufuran? Karena Rasulullah SAW membawa hukum, hukum itu berasal dari Allah. Siapa yang meyakini bahwa hukum selain hukum Rasulullah SAW lebih bagus, maka berarti dia meyakini bahwa hukum Allah jelek, hukum Allah buruk. Ini yang menyebabkan dia kafir. Nah, kemudian penulis mengatakan wa qala ta'ala anihkum bima anzalallah. Tadi Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 105, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu. Kitab di sini maksudnya Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Apa yang ada dalam Al-Qur'an semuanya benar. Tidak ada kebatilan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada kebatilan yang ada dalam Al-Quran, baik di awal ataupun di akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfihi. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 42. Al-Quran yang tidak datang kepada Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Makanya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Maksudnya Al-Quran tersebut senantiasa benar. Tidak ada salahnya. Dan ini keyakinan. Tidak boleh ragu. Dan tidak menerima diskusi. Tidak menerima diskusi. Apa yang ada dalam Al-Quran? Pasti benar. Ini tidak menerima diskusi. Kalau Anda mau diskusi, bukan ini. Ya pokoknya Al-Quran benang merah. Di dalamnya semua benar. Tidak bisa kita main hermeneutika yang meragukan apa yang ada dalam Al-Quran. Enggak. Kenapa mereka main hermeneutika? Meragukan apa yang ada dalam Al-Quran? Karena mereka menganggap bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Itu inti. Mereka menganggap Al-Quran itu bukan firman Allah. Mereka menganggap Al-Quran itu adalah ibarah an kalamillah. Dia adalah ungkapan dari firman Allah. Dan ini lari kepada permasalahan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Nah. Supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Ini menunjukkan bahwasanya hukum yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hukum dari Allah. Maka siapa yang menyatakan hukum selain hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih bagus maka daripada hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Berarti sama saja dia menyatakan bahwa hukum Allah rendah, tidak bagus dibandingkan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa qala ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah. Far rasul sallallahu alaihi wasallam innama yahkum bihukmillah wa bima arahu Allah wa lam yaqul lahu bima ra'aita. Bal qala bima arakallah. Fa yajibu taqabbulu hukmihi sallallahu alaihi wasallam bitaslimi wal inqiyad. Nah. Dan firman-Nya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah 49. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menghukumi dengan hukum Allah dan dengan pandangan diwahyukan Allah taala dan tidak pernah mengatakan dengan pandangannya. Dalam ayat tersebut tidak disebutkan dengan beliau mengatakan pendapatmu, tapi menyebutkan dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Lihat, ayat ini, Surah Al-Maidah ayat 49. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Lihat di situ. Menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi bukan menurut apa yang dikehendaki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya disebutkan di sini, maka Rasulullah SAW menghukumi dengan hukum Allah, bukan dengan hukum diri-diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan dengan apa yang telah Allah wahyukan kepada, bukan dengan pendapatmu. Ya. Menghukumi bukan dengan pendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan apa yang Allah wahyukan. Karena ayatnya berbunyi anihkum bainahum bima anzalallah, hukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan dari hukum. Ini yang menyebabkan bahwa tidak boleh kita katakan hukum yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang lebih bagus darinya. Kenapa? Karena hukum yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hukum Allah. Itu ingat baik-baik. Hukum yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hukum Allah. Nah. Kemudian kama qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Fa huwa sallallahu alaihi wasallam yaqdi bi hukmillahi 'azza wa jalla wa law akhta'a fi ba'd al-ijtihadat fa inna Allah la yuqirruhu 'ala al-khata' bal yubayyinu lahu as-sawaba wala yajuzu li'tiradu ala hukmih. Nah. Sebagaimana firman Allah taala, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa 65. Lihat, ayat ini penting sekali. Tentang masalah keberadaan kita sebagai seorang muslim. Dan sebagai orang yang beriman. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini. Surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun. Yang artinya, maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman. Sampai kapan mereka beriman? Hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Yang pertama, menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim. Hakim itu artinya apa? Pemutus keputusan. Baru dinyatakan beriman. Yang kedua, ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. Lalu tidak mendapati keberatan atas keputusan yang sudah engkau putuskan. Dua. Jadi menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, lalu setelah itu Rasulullah SAW memutuskan, maka dia tidak mendapati berat dalam hatinya. keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang ketiga, wa yusallimu taslima. Menerima dengan sebenar-benar beriman. Dengan tiga ini, maka seseorang akan dinyatakan beriman. Dengan tiga ini, seseorang akan dinyatakan beriman. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi dengan hukum Allah. Meski beliau kadang salah dalam sebagian ijtihad beliau. Ada beberapa kekeliruan di antaranya misalkan perang Badar, tawanan perang Badar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yakuna lahu asra hatta yuthqina fil ard." Tidak pantas untuk Nabi dan orang-orang beriman memiliki tawanan. Di perang Badar tawanannya lebih baik dipenggal seluruhnya. Tetapi apa yang dihukumi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada kekeliruan di dalam ijtihad beliau pada saat itu, tidak di apa? Akan tetapi Allah menerangkan yang benar dan tidak boleh menentang hukumnya. Allah akan memperbaikinya. Allah akan memperbaikinya. Seperti misalkan surat Abasa wa Tawalla. An ja'ahu al-a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Orang buta, miskin datang kepada Nabi Muhammad SAW ingin beriman. Kemudian Rasulullah SAW dengan ijtihadnya beliau ingin orang-orang besar kafir Quraisy masuk dalam agama Islam. Maka beliau lebih mendahulukan mendakwahi pembesar-pembesar kafir Quraisy, sehingga tidak belum memperdulikan orang-orang yang buta yang ingin datang beriman tadi. Ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penulis di sini mengatakan fa innallaha la yuqirruhu 'alal khata' bal yubayyinu lahu as-shawab. Namun Allah tidak menyalahkannya, maksudnya tidak menyalahkannya, ini terjemahannya kurang. Namun Allah tidak menetapkan kesalahannya. Menetapkan kesalahannya. Akan tetapi menerangkan yang benar kepada beliau. Menerangkan yang benar kepada beliau. Wala yajuzu al-i'tiradu 'ala hukmih, dan tidak boleh menentang hukumnya. Nah, ini akidah seorang muslim. Anda tidak dinyatakan beriman kecuali mempunyai tiga poin ini. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemutus keputusan dalam sebuah perkara yang dipertentangkan. Yang kedua, menerima keputusan Rasulullah SAW. Yang ketiga, tidak ada keberatan atas keputusan Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Qala ta'ala wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahum faqad dhalla dhalalan mubina. Wa qala ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Wa qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Fasunnatuhu sallallahu alaihi wasallam wahyun min Allah. Wasunnatu tufassiru al-Qur'ana wa hiya al-wahyu wal masdaru ath-thani ba'da al-Qur'ani, fayajibu ihtiramuha ka ihtirami al-Qur'an wa yajibu qabuluha ka qabuli al-Qur'an. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata. Al-Ahzab 36. Dan firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum itu, lihat di sini juga ayat. Tidaklah patut bagi orang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Berarti haram, tidaklah patut maksudnya, haram bagi laki-laki perempuan atau laki-laki perempuan yang beriman. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, lalu ada bagi mereka pilihan lain. Enggak. Kalau sudah ada hukum, maka tidak patut memilih pilihan lain. Sudah taat saja dengan hukum tersebut. Ini juga lihat, di dalam ayat ini Allah menggandengkan penerimaan terhadap hukum dengan keimanan. Ya, Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah." Tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, menunjukkan ada hubungan erat penerimaan hukum Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dengan keimanan. Yang tidak menerima hukum Allah, maka berarti tidak beriman. Yang tidak menerima hukum Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, maka berarti tidak beriman. Yang memilih pilihan lain selain yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka berarti tidak beriman. Karena ada hubungan antara keimanan dengan penerimaan. Makanya Islam dikatakan Islam karena dia istislam, menerima. Menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Baik dari hukum, perintah atau larangan, ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah, adab dan akhlak. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maksudnya siapa yang tidak, yang mencari pilihan lain dari hukum Allah, itu namanya durhaka, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Pasti. Yang mencari pilihan lain, hukum lain, selain hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, maka pasti antara dua, tidak ada kemungkinan ketiga. Pertama, dia sesat, benar-benar sesat, atau yang kedua, tidak sempurna, enggak ada yang ketiga. Yang mencari pilihan lain, selain yang sudah ditetapkan oleh Allah, sesat dengan kesesatan yang nyata, di dalam kehidupan duniawi dia, ataupun tidak sempurna hasil yang dia inginkan. Dan dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Taib. Terus. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Lihat di sini, ayat ini juga menunjukkan bahwa kita istislam dengan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena semuanya pasti baik. Apa saja yang dibawa oleh Rasul, maka terimalah. Apa saja yang dilarang olehnya, maka jauhilah. Ya. Apa saja yang dibawa, diberikan Rasulullah SAW, maka terimalah. Terimalah. Tanpa harus banyak fikir panjang. Kita cuma, fikiran kita, fungsinya adalah memahami apa yang diperintahkan. Bukan meneliti apa yang diperintahkan. Fungsi pikiran kita diberikan oleh Allah ketika Rasulullah SAW memberikan syariat, memahami apa yang diperintahkan. Agar kita bisa mengerjakannya dengan maksimal. Bukan meneliti, kemudian berargumentasi, kemudian mengkritisi, tidak. Kita cukup, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, sami'na wa ta'ala. Kami mendengar, yaitu kami pahami apa yang disebutkan, dan kami taati. Itu saja. Apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW, kerjakan. Yang dilarang, jauhi. Tidak perlu mengkritisi. Kenapa begini? Kenapa begini? Enggak perlu. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Nah. Dan firman-Nya, dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najm 3 dan sampai 4. Ini juga ayat menunjukkan bahwa kita tidak perlu untuk mengkoreksi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mengkritisi. Itu tadi, permainan hermeneutika, sampai kita harus menyatakan, kenapa harus begini, kenapa harus begini. Tidak perlu. Karena kita meyakini yang disebutkan oleh Rasul, wahyu. Yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wahyu pasti benar. Dan itu fungsi orang beriman. Dan itu bukan membatukan akal. Tetapi meletakkan akal pada tempatnya. Karena sebagian orang menuduh bahwa orang-orang yang tekstual itu akalnya hanya dijadikan sebagai batu. Tidak digunakan untuk berpikir panjang. Tidak. Tetapi akal kita letakkan pada tempatnya. Apa yang Allah perintahkan kita pahami, lalu kita kerjakan. Tanpa harus mengatakan, kenapa? Kenapa tidak begini? Kenapa harus seperti ini? Tidak perlu. Kita mendengar, dan langsung kita taat. Kalau bahasanya Ustaz Abu Sulaiman Maududi Abdullah Hafizahullah Ta'ala, jangan merasa lebih pintar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup kita mendengar, memahami apa yang didengar, kemudian kita kerjakan. Sunnah-sunnah beliau adalah wahyu dari Allah. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Dia adalah wahyu dan sumber kedua setelah Al-Quran. Maka wajib dihormati sebagaimana menghormati Al-Quran. Wajib menerimanya sebagaimana menerima Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Al-Hujurat ayat 1. Lihat, ini poin sangat penting. Sunnah adalah wahyu. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, sifat jasmani dan akhlaki beliau, itu adalah wahyu. Yang sama kedudukannya dengan Al-Quran. Makanya kalau kita katakan, sandaran hukum dalam Islam, Al-Quran dan hadis. Bukan Al-Quran kemudian hadis, tidak. Karena Al-Quran dan hadis adalah satu jajaran, sejajar dia. Sebagaimana perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang kebodohan, al-jahlu da'un qatil wa shifahu amrani fit tarkib muttafiqan. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Obatnya dua perkara yang kedudukannya sama rata. Nassun minal Qur'an aw min sunnah. Yaitu dalil tegas dari Al-Quran atau dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini harus kita jadikan sebuah keyakinan. Hadis Rasul, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wahyu sebagaimana Al-Quran adalah wahyu. Jangan pernah mau dibodohi ataupun turun dari keyakinan ini. Walau taruhannya nyawa. Ya. Kenapa? Karena tadi hadis Rasul yang disebutkan oleh Rasulullah SAW melalui lisan beliau, itu adalah wahyu dari Allah. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsunya. Itu sebuah keyakinan. Yang namanya keyakinan ini, terbukti dia, tidak terbukti, bukan ukuran. Yang penting saya meyakini bahwasanya hadis Rasul sama dengan Al-Quran. Sejajar kewahyuannya dengan Al-Quran. Itu keyakinan. Anda bisa membuktikan, tidak bisa membuktikan, bukan urusan. Ini keyakinan saya. Anda tidak bisa merubah keyakinan saya. Seperti itu semestinya. Nah, silakan Adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat jelas pemahamannya, bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mendahului Allah dan Rasul-Nya dalam hal apapun, dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, adab. Maka apa yang sudah ditanam, yang disebutkan oleh Allah sebagai wahyu oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, maka tidak diperbolehkan untuk didahului. Nah, kemudian penulis hafizahullah taala berkata, "Fayajibu 'alal muslimi an yatalaqqal ahkama min kitabillah wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yahkum fi syai'in bi ra'yihi al-mujarrad 'anil dalil aw istihsanih bal yatalaqqal ahkama min kitabillahi wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam." Lihat ini ya, ini sebuah akidah. Perkataan ringan tetapi dia sebenarnya maknanya sangat dalam. Dan orang kalau berpegang ini di zaman-zaman sekarang ini, maka niscaya dia akan selamat. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi banyak di zaman sekarang ini akibat gara-gara menyimpang dari perkataan yang beliau sampaikan ini. Nah. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keliru terjemahannya. Wajib bagi setiap muslim untuk menerima, bukan mempelajari. Ya, yang benar adalah terjemahannya menerima. Ya talaqqa maksudnya menerima, langsung. Nah, diganti terjemahan. Wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim untuk menerima hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menghukumi sesuatu dengan pendapatnya sendiri yang tidak berdasarkan dalil. Ia harus mempelajari hukum dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurang terjemahannya juga. Perhatikan, saya terjemahkan, wajib bagi setiap muslim untuk menerima hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akidah, ya. Ini akidah yang tidak boleh kita runtuh akidah ini. Dan tidak menghukumi sesuatu dengan pendapatnya sendiri yang tidak berdasarkan dalil. Tidak boleh. Dia menghukumi sesuatu dengan pendapat sendiri yang tidak berdasarkan dalil atau tidak ada dalilnya. Atau berdasarkan anggapan baiknya. Nah, di situ tidak ada terjemahan. Atau berdasarkan anggapan baiknya. Setelah kata dalil, itu ada atau. Atau berdasarkan anggapan baiknya. Jadi tidak boleh kita mengatakan hukum ini halal karena kayaknya bagusnya seperti itu. Tidak boleh. Itu namanya dalam bahasa Arab istihsan. Menganggap sesuatu itu baik. Seperti perayaan-perayaan terjadi di zaman sekarang. Anggapan baik. Ya, menganggap itu adalah baik. Padahal itu hanya sebatas istihsan. Menganggap itu baik. Maka tidak boleh juga menerima. Ya, yang benar adalah menerima, bukan mempelajari. Tetapi ia harus menerima hukum dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Wala yajuzu lahu an yuqaddima qawla fulanin ala qawlillahi wa qawli rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Faman fa'ala dhalika faqad qaddama baina yadayillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Naam. Dan tidak boleh mendahulukan pendapat seorang atas firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Barang siapa melakukan hal itu, maka ia telah mendahului Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berarti menentang Al-Quran. Surat Al-Hujurat tadi, ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang beriman, ini juga lihat, dikaitkan dengan iman. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya, tanda keimanan Al-Quran dan hadis ada di depan. Tidak mendahului Al-Quran dan hadis, tanda keimanan. Nah, Allah memanggil dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina aman. Maka ini juga konsekuensinya, tidak boleh perkataan siapapun didahulukan daripada Al-Quran dan hadis. Siapapun dia, sealim apapun, sewali apapun, wali kutub, wali badal, wali murid, sewali apapun, tidak bisa didahulukan dari Al-Quran dan hadis. Di sini saya ingin menyinggung sebuah masalah. Ada konsep berpikir dan beragama diangkat oleh seseorang yang lagi lumayan tenar zaman sekarang. Begini. Konsep beragama yang dia anut adalah bahwa kita harus mempunyai sanad 'ali di dalam beragama, tetapi jangan lupa juga sanad yang rendah di dalam beragama. Apa maksudnya? Kalau kita ingin beragama, maka yang diajarkan oleh dakwah salaf adalah mencontoh Allah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para sahabat. Itulah yang disebut dengan sanad 'ali, sanad tinggi. Semestinya seseorang mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan satu-satunya yang berhak untuk diikuti. Bisuri tauladani. Cara agar sempurna mencontoh Rasulullah SAW dengan yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini sudah benar. Cuma ada cara berpikir yang lain, yaitu bahwa kita juga harus mempunyai sanad yang rendah. Dalam artian, seperti misalkan, saya punya guru. Guru saya punya guru. Sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, apa yang dikerjakan oleh guru saya, ini pasti benar. Sebagaimana yang dikerjakan oleh guru-guru saya juga pasti benar. Ini tidak benar. Cara beragama yang seperti ini bahaya. Ya. Bahaya. Sealim apapun guru Anda yang merupakan sanad nazil ini, maka ketika bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka pada saat itu kita lebih mendahulukan firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ini para ikhwan? Ini hati-hati nih cara beragama. Terutama orang-orang awam yang baru ngaji juga, yang katanya baru hijrah, mereka kadang-kadang bingung dengan pendapat ini. Ya hati-hati. Itu adalah distorsi pemikiran agar kita meninggalkan dakwah salaf. Yang ada adalah Anda melihat kiai Anda, melihat guru Anda, maka itu pasti benar. Ini salah. Itu salah. Kenapa? Karena mereka tidak maksum. Pengamalan mereka pun tidak maksum. Paham ini, para ikhwah? Maka yang paling patut kita lakukan adalah memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nanti muncul masalah-masalah seperti misalkan mazhab di mana. Nah, kita katakan mazhab artinya pendapat. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad. Maka mereka ini, kebanyakan pendapat mereka juga mencontoh kepada para salafus saleh. Dan hukumnya pun sama. Apabila ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran hadis, maka kita tolak. Karena kita dituntut untuk mengamalkan Al-Quran dan hadis. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taati Allah dan taati Rasulullah. Sebuah pernyataan keliru di zaman sekarang oleh sebagian orang adalah aneh Anda bagaimana bisa sampai kepada Al-Quran dan hadis tanpa pemahaman para ulama. Maka kita katakan pemahaman yang paling benar adalah pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lihat, kita berbicara tentang pemahaman, bukan personal kita ya. Jangan dituduh susah ngomong sama orang dungu, susah Rana. Jangan dituduh kita mengaku paling benar, bukan. Tetapi kita sekarang mengajari umat agar berpemahaman-pemahaman para salaf, as-salih. Nah, itu ada konsep sanad nazil, hati-hati. Bahwa kalau seandainya kita beragama, boleh kita mencontoh langsung ke atas. Tapi juga kita punya guru kan? Punya kiai kan? Punya guru dari kiai kita juga ada. Nah, kita contoh ini. Maka kita katakan, iya, boleh kita contoh. Asalkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Selama tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka tetap kita apa? Tinggalkan. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Tidak boleh mendahului di depan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Jangankan perkataan guru kita atau gurunya guru kita. Perkataan Abu Bakar, Umar, Utsman saja tidak boleh ditanding dengan perkataan siapa? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir saja hujan batu turun dari langit. Ketika aku mengucapkan hadis Rasul, kalian malah menantang, menanding dengan Abu Bakar dan Umar berkata demikian. Ini tidak pantas. Apalagi perkataan manusia-manusia biasa di bawahnya. Manusia terbaik setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa perkataan mereka berdua ditanding dengan ayat Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Ini hati-hati konsep dari sanad nazil. Dia akan benar konsep tersebut kalau seandainya apa yang dilakukan oleh guru kita atau guru-gurunya kita itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau seandainya dengan konsep ini kemudian kita memahami Al-Quran dan pemahaman tersebut berbeda dengan pemahaman para salafus saleh, kemudian dengan kita menyatakan bahwa inilah konsep nazil yang benar, ini tidak benar. Paham baik-baik ya, jangan sampai salah dalam metode beragama. Nah, kemudian penulis mengatakan, wala yajuzu lahu an yu'mala 'aqluhu wa fikruhu aw an yaqbala ra'ya ghairihi mimma yukhalifu kitab Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan tidak boleh mendahulukan pendapat seorang atas firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa melakukan hal itu, maka ia telah mendahului Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukumnya meyakini bahwa hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling hak dan benar, sementara yang menyelisihinya adalah batil. Ini kurang terjemahannya, kurangnya fatal lagi. Kurang terjemahannya satu paragraf, catat. Tidak diperbolehkan untuknya menggunakan akal dan fikirannya. Tidak diperbolehkan untuknya menggunakan akal dan fikirannya atau menerima pendapat selainnya yang menyelisihi Al-Quran dan hadis. Ini tidak boleh. Seseorang menggunakan akalnya, pendapatnya, ro'yunya, ro'yu itu pendapat, atau zauq perasaannya, atau pendapat orang lain, untuk menyelisih Al-Quran dan hadis. Tidak boleh. Karena ini sama dengan, ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu bayyana yadaillahi wa rasuli. Janganlah engkau mendahului di depan Allah dan Rasulnya. Baru setelah itu terjemahannya benar. Wajib hukumnya meyakini bahwa hukum Allah dan Rasulnya adalah yang paling hak dan paling benar. Dan hukum sementara yang menyelisihnya adalah batil. Itu pasti para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang menyelisih Al-Quran dan hadis adalah batil. Pasti. Itu keyakinan, kita tidak perlu diskusi atasnya. Tidak perlu digugat-gugat. Nggak usah. Saya enggak perlu diskusi. Yang menyisi Al-Quran dan hadis, batil. Itu keyakinan saya, dan saya akan bawa mati sampai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu semestinya. Tidak perlu digugat-gugat. Tidak perlu dikompromikan, enggak ada. Ya. Hadhihi aqidah ya'taqiduha al-muslim. Kata beliau, inilah akdas adalah akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim. Akidah apa? Keyakinan yang diyakini oleh seorang muslim di dalam hatinya dengan seyakin-yakinnya tanpa terbesit sedikit pun keraguan-raguan. Kullu ma ya'taqidul muslim fi qalbihi i'tiqadan jaziman la yatatarraqu fihi syai'un min asyakki awir raib. Itu akidah. Sebuah sesuatu yang diyakini oleh seorang muslim dalam hatinya dengan seyakin-yakinnya tidak boleh terbesit sedikit pun dari keraguan. Itu namanya akidah. Nah, salah satu akidah seorang muslim adalah bahwa hukum Allah yang paling benar. Selain Allah, hukum selain Allah pasti batil. Itu akidah. Jadi, la yakbalu niqash. Al-rad wal qabul. Tidak menerima diskusi, penolakan ataupun penerimaan. Ntar saya pikir dulu. Enggak, ini akidah. Saya ulang-ulang ini agar menancap dalam hati masing-masing. Ini akidah. Apapun dari Al-Quran dan hadis pasti benar. Selain yang menyelisih Al-Quran dan hadis pasti batil. Itu akidah. Saya tidak butuh diskusi di dalamnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman i'taqada anna hukmal makhluqi ahsana min hukmillah 'azza wa jalla aw anna hukma ghairi rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanu min hukmihi faqad kafar wa hadha min nawaqidil islam. Barang siapa meyakini bahwa hukum makhluk itu lebih baik dari hukum Allah azza wa jalla atau hukum selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik dari hukumnya, maka ia telah kafir. Dan ini termasuk dari pembatal-pembatal keislaman. Berarti para ikhwah, saya ingin ringkas apa yang disebutkan oleh penulis Syekh Al-Alama Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, bahwa aslu dinil Islam al-istislam wal khudu wal inqiyad. Cara berpikir dasar agama Islam itu adalah menyerahkan diri, tunduk, patuh. Itu cara berpikir agama Islam. Menyerahkan diri, tunduk, patuh. Ini kalau ada orang Nasrani mau masuk Islam, maka kita cuma bisa mengatakan, Anda mau masuk Islam? Iya. Sanggup enggak Anda berserah diri kepada Allah, tunduk patuh hanya kepada Allah? Kalau dia katakan sanggup, maka ucapkan syahadat. Penjelasan yang mudah gamblang untuk orang yang ingin masuk dalam agama Islam. Pokok cara berpikir dasar agama Islam, menyerahkan diri, tunduk patuh. Setunduk-sunduknya, sepatuh-patuhnya. Dalil-dalil yang dibawakan dalam pros, dalam cara berpikir dasar ini adalah yang disebutkan oleh penulis tadi. Di antara dalil-dalilnya yang sudah kita baca adalah, ini sangat penting, harus dihafal. Ya. Ini terutama kepada orang-orang yang susah untuk menerima dalil. Antum hafal ayat-ayat ini. Di, yang pertama yaitu halaman 143, surah An-Nisa ayat 65. Fala warabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Allah Rabbmu, mereka tidak beriman sampai engkau mengerjakan tiga perkara: menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim pemutus keputusan, menerima keputusan tidak ada keberatan dalam keputusan beliau, dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Surat An-Nisa ayat 65. Itu ayat yang pertama yang merupakan dalil cara berpikir dasar seorang muslim. Menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Tidak ada penolakan sedikit pun. Ayat yang kedua disebutkan di sini dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas lelaki beriman, perempuan beriman, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, mereka memiliki pilihan lain dari perkara yang telah ditetapkan. Tidak pantas. Harus menerima pilihan Allah Subhanahu wa taala, keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga yang disebutkan oleh penulis surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini ayat juga menunjukkan cara berpikir dasar seorang muslim. Yaitu tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Itu ayat yang ketiga. Kalau boleh saya tambahkan, ayat-ayat cara berpikir dasar seorang muslim adalah juga ayat yang keempat, surat An-Nur, ayat 51-52. Saya katakan ini antum harus hafal ayat-ayat ini. Terutama untuk mendakwahi orang-orang yang suka ngeyel dengan dalil. Tapi kan guruku pada kene. Tapi kan kebiasaan kita kene. Ya. Maka sebutkan ayat-ayat ini. Anda berislam, Anda beriman, maka harus mengerjakan ayat ini. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 51-52. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasulnya hanyalah mengatakan untuk menjadi hukum di antara mereka hanyalah mengatakan kami mendengar dan kami taat. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut dan bertakwa kepadanya, mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Lihat ya, taat Allah dan Rasul. Itu yang akan ditanya kita nanti di hadapan oleh Allah SWT. Bukan taat kepada kebanyakan manusia. Bukan. Bukan taat kepada kearifan lokal. Taat Allah dan Rasul. Itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya, cukup itu ayat 4 itu saja, bahwa ayat-ayat itulah yang merupakan cara berpikir dasar seorang muslim, menyerahkan diri, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu pendapat-pendapat lain kecuali Al-Qur'an dan hadis. Tidak perlu perasaan-perasaan lain kecuali Al-Qur'an dan hadis. Tidak perlu hukum-hukum lain kecuali Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis sekarang menyebutkan masalah yang baru. Jadi tadi permasalahan kedua itu adalah penulis seakan-akan ingin menjelaskan kepada kita bahwa asal cara berpikir dasar seorang muslim menyerahkan diri, tunduk patuh. Dalil jalilnya itu tadi. Maka siapa saja yang mengatakan hukum selain hukum Allah lebih bagus, maka berarti dia kafir. Kenapa? Karena menyelisih cara berpikir dasar seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ahibati hafizakumullah, kita baca mas'alatul hukmi bighairi ma anzalallah. Berhukum dengan selain hukum Allah. Wa man za'ama anna al-waqta qad taghayyar wa anna al-hukma wa anna hukma al-kitabi was-sunnati kana fi zaman qad madha wa anna al-hala fi al-waqti al-hadir yaqtadhi an yu'ta bi hukmin yunasibu al-waqta al-hadira kama yaqulun fa hadhihi riddatun 'an dinil Islam. Berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla. Barang siapa menganggap bahwa zaman telah berubah dan bahwa berhukum dengan Alkitab dan As-Sunnah hanya ada di zaman yang telah lalu dan kondisi sekarang mengharuskan adanya hukum yang sesuai dengan zaman sekarang sebagaimana mereka katakan, maka ini termasuk membatalkan Islam. Ini keyakinan seorang muslim. Ini juga tidak menerima diskusi bahwa hukum Al-Qur'an dan hadis itu salah satu karakteristiknya, ciri dasarnya adalah abadiyah. Abadiyah artinya abadi. Dia tidak kekang dengan zaman. Dia senantiasa salih fi kulli zamanin wa makan. Cocok untuk setiap tempat dan setiap masa. Mau dia di perkotaan, di pedesaan, di kutub utara, ataupun di padang pasir yang paling panas. Cocok syariat Islam. Dan siapa yang menyatakan bahwasanya hukum Al-Quran dan Sunnah hanya ada di zaman dulu, bahkan hanya ada di Arab saja, maka ini berarti dia menyatakan agama Islam belum sempurna. Nah, kita baca sekarang, kenapa orang yang berkeyakinan bahwa hukum Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu cocok hanya pada suatu masa, suatu tempat saja, ini keyakinan adalah kekufuran, kemurtadan. Kenapa sebabnya? Mari kita baca. فَالَّذِي يَرَى أَنَّ حُكْمَ الشَّرِيعَةِ لَا يُنَاسِبُ الْعَمَلَ بِهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَإِنَّمَا يُؤْتَ بِأَحْكَامٍ wa anzimatin tunasibul waqt bi za'mihin fa hadha kufrun billahi azza wa jalla li anna asy-syari'ata salihatun li kulli zamanin wa makan ila an taquma as-sa'ah wa yajibu an ya'taqida hadha an yu'taqada hadha fa in kana lam yatabayyan lahu salahiyatuha fa hadha min naqsihi huwa wa man naqasa idraku la min naqsi syari'ah. Orang-orang yang berpendapat bahwa hukum syariah tidak sesuai dengan pelaksanaannya dalam zaman ini, tapi harus didatangkan hukum dan aturan-aturan baru yang sesuai dengan zaman menurut anggapan mereka, maka ini merupakan kekufuran terhadap Allah Azza wa Jalla. Karena syariat itu selalu sesuai di segala zaman dan segala tempat hingga hari kiamat. Lihat, ini adalah sebab kenapa mereka kufur. Kalau mengatakan Al-Quran dan Hadis tidak cocok di zaman sekarang, itu cocoknya di zaman dulu, 14 abad yang lalu, di tanah Arab, bersama kadal-kadal gurun, sebut kadrun, ya, cocoknya di zaman itu saja, tidak di zaman sekarang. Maka keyakinan ini kekufuran, kemurtadan, keluar dari Islam. Tetap, apa sebabnya? Karena keyakinan kita syariat Islam salihah. Itu cocok baik di segala masa, di setiap tempat. Itu keyakinan kita. Siapa yang menyelisih keyakinan ini, maka dia kufur. Dan keyakinan kita ini berdasarkan Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW yang akan disebutkan kelak. Nah, ini harus diyakini. Jika kesesuaiannya belum jelas bagi seseorang, maka itu adalah kekurangan orang itu dan ketidakmampuannya untuk mengetahuinya, bukan karena kekurangan syariat. Jadi yang dituduh akal manusianya, bukan syariatnya. Yang dituduh akal manusianya, bukan syariat. Begitu semestinya seorang muslim berpikir. Kenapa ya? Lidzakari mithlu hadzil unthay. Laki-laki memiliki warisan sama dengan bagian dua perempuan. Padahal di zaman sekarang, perempuan juga bekerja. Perempuan juga memberi nafkah. Kenapa laki-laki dapat bagian sama dengan bagian dua perempuan? Maka kalau Anda belum sampai itu, jangan salahkan syariatnya. Jangan katakan bahwasanya syariatnya kurang tepat, sudah usang, tidak pantas dilakukan karena ini untuk abad yang dulu. Kenapa yang ada syariat hijab sedangkan tidak cocok untuk kaum muslimin di zaman sekarang? Karena kenapa? Karena mereka bekerja, mereka keluar rumah. Mereka agak ribet kalau seandainya pakai hijab, pakai cadar, dan semisalnya. Maka jangan salahkan atau kurangkan syariatnya, tetapi kurangkan akal Anda yang tidak belum bisa sepenuhnya mencerna. Lihat, makanya Allah berfirman tentang orang-orang yang ketika mendengar hukum Allah, mereka menetapkan hukum tersebut. Siapa orang-orang tersebut? Warasikhuna fil ilm, orang-orang yang dalam ilmunya. Adapun yang belum dalam ilmunya, jangan menyalahkan syariat, tetapi salahkan pengetahuan Anda, akal Anda yang belum sampai. Begitu semestinya cara berpikirnya. Warasikhuna fil ilm yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina. Orang-orang yang dalam ilmunya mengatakan kami beriman dengannya. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang yang beriman, yang dalam keilmuannya. Nah, sekarang ini terbalik para ikhwah. Yang disebut dengan cendikia, kemudian pemikir-pemikir Islam menganggap bahwa hukum rajam, hukum potong tangan tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Kemudian hukum haramnya lesbian, homoseksual tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Maka kita katakan, kalau akal Anda belum sampai mencerna kenapa haramnya itu, maka jangan sampai salahkan hukum syariat. Tetapi kurangkanlah akal Anda. Rendahkanlah akal Anda. Kenapa? Karena orang-orang yang dalam ilmunya menerima itu. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, kemudian, ahibati, hafizakumullahu ta'ala, penulis kemudian mengatakan, wa hunaka man yaqul inna tatbiqal hududi wa rajmaz zani wa qat'a yadis sariq wa qatlal murtadi inna hadhi ahkamun qasiyatun la tatanasabu ma'a hadzal zaman al mutatawwiri alladhi tatawwarat fihi afkarun nas wa uquluhum fala yunasibu an tutabbaqa al hudud wala an yuqama al qisas ala al qatil li annahu wahshiyah fa hadhihi al maqalat allati tasduru min ba'd al munafiqin riddah wadihah an din al islam li annahu i'tiradun ala hukmin lah wa i'tibarun anna hukma allahi qasirun wa ghayru munasib fa hadha riddatun sarihatun an din al islam. Ada yang berkata bahwa pelaksanaan hudud, rajam bagi pezina, potong tangan bagi pencuri, dan hukuman mati bagi orang murtad adalah hukum yang kejam dan tidak lagi sesuai dengan zaman kemajuan ini, yang mana pemikiran dan akal manusia sudah berkembang, sehingga tidak lagi sesuai penerapan hukum hudud. Tidak pula pantas untuk diterapkan hukum qisas bagi pembunuh, karena itu tidak berperi kemanusiaan. Ungkapan semacam yang muncul dari sebagian orang-orang munafik adalah sebuah kemurtadan yang nyata dari agama Islam. Karena itu berarti menentang hukum Allah dan pengakuan bahwa hukum Allah terbatas dan tidak sesuai. Ini adalah kemurtadan yang jelas dari agama Islam. Baik. Ini perhatikan, hukum qisas enggak cocok zaman sekarang karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia, kemudian juga tidak berperi kemanusiaan. Pernah kejadian orang kafir ketika ditanyakan kepada dia, apa pendapatmu kalau seandainya ada maling masuk ke dalam rumahmu, kemudian setelah itu dia memperkosa istrimu dan membunuhnya? Maka orang kafir tersebut akan mengatakan, saya pun balik bunuh dia. Berarti Anda tidak berperi kemanusiaan. Karena hukum hudud seperti itu. Hukum had seperti itu. An-nafsu bin nafs. Nyawa dibayar nyawa. Itu sangat perih kemanusiaan. Bahkan dengan menegakkan hukum had tersebut, maka nyawa-nyawa akan terjaga dari pembunuhan selanjutnya. Karena kalau seandainya si pembunuh ini tidak dibunuh, maka keluarga yang terbunuh akan membunuh dia. Keluarga yang terbunuh dari sini juga akan membunuh yang ini. Terus seperti itu. Maka وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa yang membunuh seseorang, maka dia seperti membunuh orang banyak. Seluruh manusia dia bunuh. Itu maksudnya. Jadi, hukum Islam sangat perih kemanusiaan. An-nafsu bin nafs. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting di sini adalah, kenapa orang yang menolak hukum qisas, hukum potong tangan, hukum rajam, berarti dia adalah kekufuran, li'annahu i'tiradun anhu ala hukmillah. Karena dia menentang hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling utama. Itu jawaban kita. Kenapa saya dituduh murtad menolak hukum Allah? Karena Anda menentang hukum Allah. Paham sudah? Begitu saja. Nggak usah sawalif, kata orang Arab. Belok kanan, belok kiri. Nggak usah. Karena Anda menentang hukum Allah. Saya tidak menentangnya. Buktinya Anda menentang. Dan siapa yang menentang hukum Allah, maka berarti bukan orang Muslim. Karena orang Muslim adalah orang yang istislam, al-khudu' wal-inqiyad. Menyerah diri, patuh dan tunduk. Makanya perlu sekali dihafal dalil-dalil tadi. Surah Nisa, Surah Ahzab, Surah An-Nur. Ya, hafal dalil-dalil tadi. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah, cukup kiranya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Bismillah. Ada yang memulai masalah dengan membahas hukum tagut dan hukum pemerintah sekarang. Saya pun tidak ingin melawannya dan hanya menyampaikan, maaf, baca tafsir ulama salaf, Anda menuduh kami tekstualis, padahal Anda sendiri yang justru lebih tekstualis dalam hal ini. Apakah saya salah jika menyampaikan hal seperti ini? Saya berharap hukum-hukum yang seperti ini, pembicaraan, mini pembicaraan besar, menyebut satu negara kafir, menyebut sebuah kepemimpinan taghut, ini hukum besar, maka bawa kepada orang yang alim. Jangan Anda diskusikan sendiri dengan diskusi kusir, debat kusir. Jangan. Ini berkaitan dengan darah seorang muslim. Bahkan darah negara. Darah kaum muslimin di sebuah negara. Karena kalau seandainya kita katakan bahwa Indonesia berhukum kepada hukum taghut, berarti pemimpinnya kafir, rakyat yang setuju di bawahnya ikut kafir, maka berarti darahnya halal. Hartanya halal. Maka ini yang terjadi nanti, pemboman di sana sini. Ya, dengan dalih mereka sudah kafir. Penjamretan di sana sini dengan dalih mereka kafir, halal hartanya. Hartanya dijamret karena sebagai fai upeti. Ini subhanallah, ini tidak benar pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka saya nasihatkan, jangan masuk ke dalam perkara ini, tetapi ayo kita ke ustaz, ayo kita ke ulama. Gak usah masalah seperti ini. Dibawa dalam ranah diskusi biasa. Jangan. Hati-hati. Dalam beberapa ijtihad Rasulullah SAW, kadang ada keliru seperti dalam penetapan tawanan perang Badar. Bagaimana memahaminya dengan hadis ini? Uktub fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haq. Maka jawabannya adalah segala asal hukumnya. Asal hukumnya yang keluar dari Rasulullah SAW adalah benar. Asal hukumnya yang keluar dari Rasulullah SAW adalah benar. Tapi ada beberapa ijtihad Rasulullah SAW yang kemudian diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini menunjukkan asal hukumnya segala yang keluar dari Rasulullah SAW adalah benar. Itu maksudnya. Bagaimana cara memilih guru yang benar, yang pantas diikuti atau tidak? Saya ada melihat suatu kelompok yang juga mengatasnamakan dakwah salaf, namun mereka melarang orang untuk mengikuti ustadz-ustadz yang berceramah lewat TV. Bahkan sebagian mereka ada yang mencela dan tidak mau menjawab salam dari kita. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin dudukkan dulu permasalahan TV, video, foto. Maka tidak diragukan bahwa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang gambar adalah dosa besar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahul musawwirin." Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang yang menggambar. Dalam hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ashadun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Yang paling berat siksanya nanti dari manusia di hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Yadhhabu yakhluqu ka khalqi." Dia mencipta seperti ciptaanku. Maka diperintahkan dia untuk meniupkan ruh. Falaysa binafikh. Tetapi dia tidak akan bisa meniupkan ruh karena ruh hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis-hadis tentang menggambar. Dan hadis-hadis menggambar ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan menggambar makhluk hidup, menyerupakan ciptaannya seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti patung yang berbentuk makhluk hidup. Seperti melukis yang berbentuk makhluk hidup. Maka inilah yang disebut dengan ada namanya mudahat li khalqillah, menyerupakan untuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menyerupakan untuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia membuat patung yang berusaha menyerupakan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ terjadi mudahat, artinya pertentangan mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya. Memisalkan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Allah mencipta, saya pun juga mencipta. Itu yang terlarang ya di situ. Nah, adapun foto, video, fotografi, maka ini bukan mencipta yang baru. Tetapi sekarang saya di kamera, maka bentuk saya yang sekarang seperti itulah. Jadi tidak merubah dia. Tidak merubah ciptaan. Atau tidak mencipta yang baru. Tetapi memindahkan gambar dari asli kepada di dalam video. Seperti itu. Jadi dia tidak mencipta. Ini kalau ingin berbicara masalah fikihnya. Tayyib. Kemudian para ikhwah, kalau seandainya anggap pendapat kita ini keliru. Anggap pendapat kita ini keliru. Dan ini adalah permasalahan kontemporer, ijtihadiyah, fikhiyah. Permasalahan yang di situ para ulama mengeluarkan usaha untuk mencari pendapat yang benar. Namanya ijtihadiyah. Dalam permasalahan fikih. Kemudian permasalahannya kontemporer, baru. Apakah pantas dikeluarkan dari Ahlus Sunnah? Dari Salafiyah? Dalil mana yang Anda bawa tentang itu? Ukuran manhaj mana yang Anda bawa? Mana dalil bahwasanya orang yang bervideo kemudian keluar dari salaf? Mana? Anda cari sampai ke dalam buku mana saja, sampai 7 petala bumi gak dapat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari orang-orang yang seperti itu, yang dulunya sangat getol mencela, terutama ustadz-ustadz yang dia sangat sering memakai video, kemudian berubah. Setelah terang baginya bahwasanya hukumnya berbeda dengan hukum menggambar. Kemudian berubah. Berubah pendapatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun saya katakan nih, saya tanazzulan bil khalb, bil khasm. Saya pendapat saya turunkan. Sesuai dengan level Anda berbicara, saya turunkan. Bahwa pendapat Anda benar. Yang kami katakan ini salah. Bahwa fotografi sama dengan al-musawwirun, menggambar. Anggap begitu, meskipun itu adalah tidak sesuai dengan pendapat kita. Maka apakah pantas dikeluarkan dalam masalah ijtihadiyah, fiqhiyah, mu'asirah. Permasalahan ijtihadiyah, para ulama berusaha mencari dalil, mencari hukum atasnya. Fiqhiyah, permasalahan fikih yang kontemporer. Bukan permasalahan akidah, usul akidah, enggak. Paham enggak maksud saya? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Adapun mereka sering menghantui, bahasa saya menghantui, ya, orang-orang yang baru ngaji, terutama para akhwat, ya, jangan ngaji ke Ustadz Fulan di Masjid Imam Syafi'i. Kata orang Arab, khalli walli. Khalli walli. Khalli walli itu biarin aja. Lebih utama mana? Berbakti kepada orang tua atau mertua? Berbakti atau merawat kepada orang tua atau mertua? Ini pertanyaan paling aneh abad 21. La haula wala quwata illa billah. Saya kalau ditanya pertanyaan seperti ini, saya sering erosi. Emosi. Sama kalau ditanya dengan pertanyaan tentang perempuan yang dizalimi oleh suaminya bertahun-tahun. Saya sering emosi. Sampai ada baru-baru orang bertanya, perempuan bertanya, sedikit menyimpang. Saya 20 tahun, Ustaz. Sebagai istri tetapi tidak sebagai istri. Tidak dicerai, tidak juga digauli. Tidak dicerai, tidak juga dinafkahi lahir batin. Saya sampai menjawab, saya bingung untuk menjawabnya. Menyalahkan siapa? Ibu yang tidak berfikir atau suami yang zalim. Ya. Islam itu sangat memuliakan perempuan. Ini khusus untuk para perempuan. Jangan mau dibodohi oleh laki-laki zalim. Jangan mau dibodohi oleh laki-laki zalim. Kalau laki-laki tersebut sebulan tidak ada nafkah lahir batin, enggak ada rimbanya, 2 bulan, 3 bulan, itu sudah lampu kuning. Harus Anda manggil orang tuanya, Anda manggil keluarga-keluarganya, ini saya istri keluarga Anda, mana keluarga Anda sekarang? Jangan mau dizalimi. Kok bertahun-tahun, berpuluh-puluhan tahun, mau dizalimi, subhanallah. Jadi perempuan jangan sampai jadi orang dungu, bodoh kuadrat, pangkat 9. Berpikir panjang gitu loh. Jangan mau para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Batasannya maksimal 4 bulan. Tidak ada informasi, nafkah lahir batin gak ada, 4 bulan gugat cerai. Ustaz, saya kan nanti berstatus janda. Risiko. Daripada Anda nanti 20 tahun, baru ada kumbang soleh yang baru datang, baru mau. Baru memikirkan ingin meminta cerai dan semisalnya. Ini ibu. Sama dengan ini pertanyaan nih. Mohon maaf yang bertanya ya. Bahwa tidak akan pernah disamakan. Berbakti kepada orang tua yang melahirkan Anda. Dengan mertua. Mertua Anda kenal berapa tahun sih? Saya nikah sekarang 15 tahun. 2005 saya nikah. Sekarang berapa? 20 tahun. 15 tahun ya. 15 tahun. 15 tahun. Sedangkan kita kenal bapak ibu kita. Bahkan kita lahir dari bapak ibu kita. Kok bisa disamakan? Nah, ini sama. Perasaan ini sama ketika saya juga mendengar Al-Ustaz Al-Fadhil. Saudara saya karena Allah Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin. Firanda Andirja Hafizullah. Beliau sering mengatakan juga, ini pertanyaan paling aneh yang saya dapatkan. Kok bisa disamakan orang tua kandung dengan mertua? Saya mendapati kasus, ada seorang anak ditinggal oleh bapaknya ketika umurnya 6 tahun. Kemudian anak tersebut akhirnya ketika mau menikah baru kemudian bisa mau menemui bapaknya. Selama ini dia membenci. Saya langsung mengatakan, kebencianmu selama itu durhakamu kepada orang tua. Ustaz, tapi dia zalim terhadap ibu saya. Itu urusan dia dengan ibumu. Urusanmu adalah bakti kepada orang tua. Islam itu sangat proporsional. Tugasmu apa sebagai anak? Bukan ngurusi kezaliman bapak. Tugasmu bakti kepada orang tua. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah sama yang melahirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya lemah, semakin lemah. Ya. Ini jomblo enggak tahu sih jomblo maksudnya. Istri kalau hamil itu berat. Kalau sudah besar tidak bisa tidur begini, harus kamping kanan samping kiri. Kalau tidur begini mati dia, ketahan oleh bayinya. Wahnan ala wahnan. Semakin bulan semakin capek. Maka coba nikah ente yang jomblo. Biar tahu rasanya. Ya. Nah, kemudian tidak akan pernah sama setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Al-Qur'an. Qurhan wa wada'athu qurhan. Hamil dalam keadaan sulit dan melahirkan pun sulit. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika ditanya oleh seorang anak laki-laki yang menggendong ibunya ketika haji di atas pundaknya, hal jazaituha, apakah aku sudah membalas jasa ibuku? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la, walau bitalqah wahidah. Kamu tidak akan pernah bisa balas jasa ibumu walaupun hanya membalas satu hentakan nafas ketika dia melahirkanmu. Saya 2 kali menemani istri melahirkan. Bagaimana dia harus narik nafas dalam, kemudian mahajan, ngeden, itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Itu antara hidup mati. Kok bisa disamakan dengan mertua? Saya punya mertua, istri saya yang sekarang dengar. Saya sangat hormat dengan mertua saya. Tapi tidak bisa disamakan ibu kandung dengan mertua. Kok bisa? Setelah melahirkan bukan selesai urusan. Wa fisaluhu fi 'amain. Dan menyusuinya sampai menyapihnya 2 tahun. Enggak selesai. Kok bisa disamakan dengan mertua? Baru ketemu ente sudah cinta amat sama mertua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa disamakan. Ya. Mungkin pertanyaan ini timbul karena ketika dia punya orang tua sudah meninggal, belum dia rawat dengan sebaik-baiknya. Maka dia berharap dari kejadian ini, dia tidak boleh mengulang. Dia harus mengurus orang tua yang lebih baik. Lalu dia pindahkan kepada mertua. Maka kita katakan pertanyaanmu salah, nak. Pertanyaanmu adalah, apa pahalanya mengurus mertua? Begitu semestinya. Jangan disamakan orang tua dengan mertua. Mertua Anda, wahai para laki, tidak ada kewajiban menafkahi mertua. Enggak ada. Kita berbuat baik kepada mertua dengan 3 sebab. 1, mereka muslim, muslimah. 2, mereka lebih tua dari kita. 3, mereka punya hubungan kekeluargaan. Anak perempuannya istri kita. Itu saja. Ini saya berbicara seperti ini bukan berarti saya meremehkan mertua saya. Alhamdulillah, saya sangat menghormati mereka. Alhamdulillah, kewajiban-kewajiban sebagai menantu saya lakukan. Tetapi kita berbicara secara ilmiah, dan istri saya paling paham masalah ini. Paham ini pada ikhwah? Jadi pertanyaannya keliru. Pertanyaannya adalah, apa pahala atau keutamaan mengurus mertua? Jangan ditandingkan orang tua kandung dengan mertua. Karena mertua lebih sepuh dibandingkan orang tua. Istri diajak pulang ke rumah saya agar saya bisa merawat orang tua. Tetapi dengan alasan mertua lebih tua, lebih baik merawat mereka dulu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tetap bagi suami, orang tua lebih diutamakan. Perempuan yang kita nikahi, kemudian menjadi istri kita, wajib ikut dengan kita. Orang tuanya siapa yang ngurus? Keluarganya. Anak-anak laki-lakinya. Kemudian siapa? Saudara laki-lakinya. Kemudian siapa? Keponakannya. Itu yang ngurus orang tua. Dengan catatan suami tidak boleh memutuskan hubungan antara anak perempuannya dengan orang tuanya. Yang itu mertua kita. Paham ini para ikhwah? Dosen saya menyatakan kalau deposito dan bunga bank adalah halal karena sebab akad investasi, bukan akad simpan pinjam. Beliau mengambil pendapat dari seorang mufti di Mesir. Jika seandainya paham tersebut salah, maka yang menanggung dosa ialah sang mufti, bukan orang yang menggunakan fatwa beliau. Apakah perbuatan orang yang menyatakan hal seperti ini termasuk merusak masalah usul dan termasuk orang yang menolak hukum Allah? Perhatikan para ikhwan. Saya ingin mendudukkan dulu permasalahan. Riba haram. Yang menyatakan riba halal, kafir. Keluar dari Islam. Paham ini? Riba haram. Yang menyatakan riba halal, maka keluar dari Islam. Kafir. Keluar, murtad dari Islam. Cuma, ada orang yang mempunyai syubhat. Takwil. Pendapat. Yang akhirnya dengan pendapatnya ini, dia bisa menyatakan riba menjadi halal. Dalam beberapa permasalahan. Kalau Anda tanya dosen ini, Pak, riba halal atau haram? Maka dia akan menyatakan apa? Haram pastinya. Gak berani dia menghalalkan riba. Cuma dalam masalah ini, menabung di bank, apalagi tadi? Hah? Deposito, bunga bank, itu dia katakan halal dengan syubhat yang dia dapatkan. Maka ini tidak menyebabkan dia kufur dalam agama Islam. Kecuali dia menghalalkan riba. Paham enggak maksudnya? Ini sangat detail, hati-hati dalam berhukum. Hati-hati ya. Jadi kalau orang menyatakan riba halal, baru kafir. Sedangkan dia dalam satu permasalahan riba, sub dari permasalahan, kemudian karena ada syubhat, akhirnya dia membolehkan permasalahan ini, padahal dia riba, maka tidak dinyatakan dia kafir. Tetapi yang paling utama adalah izalatus syubhat, dia harus dihilangkan syubhatnya dulu dari dirinya. Kalau dia masih ngeyel, maka pada saat itu ya dihukumi sebagai kufuran. Paham ini para ikhwah? Baik. Nah, adapun akar permasalahan atau inti permasalahan deposit ataupun bunga bank dinyatakan sebagai tidak riba karena itu adalah investasi, maka ini tidak benar. Tidak benar. Kenapa demikian? Karena bunga bank itu kita letakkan uang kita ke mereka adalah atas asal wadiah. Wadiah artinya nitip. Maka ketika kita nitip 1 juta, kita pun boleh mengambil hanya berapa? 1 juta. Apabila ada lebih dikasih kepada kita, ini uang dari mana? Paham? Itu cara berpikir kita. Cara berpikir tadi, yang katakan ini investasi, dia ngasih uang ke bank sebagai modal untuk bank. Kemudian modalnya tersebut diolah oleh bank, kemudian keuntungannya dikasih kita. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena satu, yang diolah oleh bank, kita harus tahu apa yang dia olah. Dua, harus ada kesepakatan dari awal bahwa ini adalah investasi. Yang berarti kalau investasi bagi hasil. Sedangkan yang dibagi dari bunga bank bukan bagi hasil tetapi bagi modal. Dari modal 100 juta maka ditarik sebuah persentase. Misalkan 5% dari 100 juta setiap bulannya angka Anda akan dapat seperti ini. Paham enggak maksud saya? Paham enggak? Belum. Ya. Itu juga tidak terjadi. Artinya kalau seandainya Anda, saya memakai pendapat Anda, oke, itu investasi. Berarti kan bank menggunakan uang kita sebagai modalnya, betul tidak? Berarti akadnya apa? Bagi hasil atau yang disebut dengan mudharabah. Paham ini? Bagi hasil. Bagi hasil berarti pemilik modal misalkan 40, pelaku modal misalkan 60. Tayyib. Yang terjadi dari bunga bank tidak. Yang terjadi dari bunga bank, Anda meletakkan 100 juta, maka dari 100 juta itu diambil nominal persentasenya. 5% dari 100 juta Anda akan dapatkan setiap bulannya. Dan ini tidak benar dalam hukum investasi. Kenapa? Karena yang namanya dagang pasti fluktuatif. Naik turun, kadang untung, kadang rugi. Paham? Kadang untung, kadang rugi. Ya. Makanya pembagian hasil yang benar adalah pembagian hasil dari keuntungan, bukan dari modal. Dan yang terjadi pada yang katanya investasi itu pembagiannya dari modal. Anda meletakkan deposit 1 miliar, 3 bulan setelahnya Anda akan dapat 20-50 juta. Dari mana? Pasti dapat 50 juta. Bisa memastikan dia dapat dari mana? Kecuali tuyul yang ambil. Ketika kita minta suatu hukum dari seorang guru, namun ternyata hukum tersebut bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa kita ketahui, apakah kita berdosa atau guru si pemberi fatwa yang menanggung dosanya? Ini sama dengan tadi. Jadi yang melaksanakan apakah berdosa? Ataukah dosa yang ditanggung yang memberi fatwa? Maka ada kaidah para ulama mengatakan al-ismu 'ala man aftah, dosa atas yang memberi fatwa. Cuma seorang muslim tidak boleh taklid buta. Taklid itu mengikuti sesuatu tanpa tahu sebab. Dia harus tahu sebab. Maka tetap yang memberi fatwa adalah yang berdosa. Kalau seandainya pemberian fatwanya tidak benar. Tetapi seorang muslim harus mencari yang paling utama dari ahli fatwa sehingga dia mendapatkan fatwa yang benar-benar berhukum kepada Al-Quran dan Hadis. Allahu a'lam. Hari ini saya membawa abah saya tercinta ke kajian salaf pertama kali. Saya mohon doa dan nasihat pian gasan abah saya agar dilunakkan hatinya, agar mudah dalam menerima nasihat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kepada yang baru hadir, terutama bapak yang disebutkan, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu di majelis ilmu, dan ini masjid umum untuk siapapun bisa hadir, dan yang dipelajari di sini adalah ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan karena bapak tadi baru hadir, mungkin dilihat bahwa kita suka mengkafirkan atau memurtadkan pembicaranya. Maka saya ingin mengingatkan bahwasanya yang kita bicarakan hukum perbuatan. Hukum bukan perbuatan, bukan menghukum pelaku perbuatan. Jadi yang kita bicarakan yang tidak berhukum kepada hukum selain Allah, yang menganggap hukum Allah, hukum selain Allah lebih bagus, itu kafir. Itu hukum perbuatan. Bukan berarti nanti di luar sana jamaah sekalian berhak untuk memvonis, ini kafir, ini kafir, ini kafir. Tapi hukum perbuatan. Adapun untuk mengkafiri seseorang, menghukumi kafir seseorang, tidak berhak kita. Pengadilan itu yang berhak. Dia kafir, dia tidak. Ya, ini hati-hati. Maka kadang-kadang kita ngaji seperti ini, kemudian yang baru-baru hadir, bingung dia. Sangar banget pengajiannya. Ya. Awal-awal sudah kafir, kufar-kafir aja. Kita berbicara tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan ada hukum selain hukum Allah adalah kafir, maka perbuatan tersebut adalah kekufuran, kemurtadan, kemusyrikan, kekafiran. Tapi pelakunya apakah langsung kafir? Tidak. Dan itu bukan tugas kita orang awam, tetapi tugasnya pengadilan. Menyatakan dia kafir, dia tidak kafir, pengadilan. Paham ini para ikhwah? Nah, sekali lagi saya katakan kepada bapak yang baru hadir, marhaban bi talibil ilm, selamat datang penuntut ilmu yang baru hadir di majelis ilmu. Dan sebagai pengetahuan yang kita bicarakan adalah pembatal-pembatal keislaman, yaitu perbuatan-perbuatan yang apabila dikerjakan mengeluarkan seorang dari Islam, membatalkan keislaman seseorang. Nah, cukup kiranya yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.